saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sa'id bin Usayyib rahimahullah ta'ala, salah satu ulama di kalangan tabi'in, pernah melihat ada seorang melakukan sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW hanya mencukupkan berapa rakaat? 2 rakaat. Nabi SAW cukupkan 2 rakaat, lalu dia lihat, Sa'id bin Musayyib rahimahullah melihat ada orang sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Ditegur sama Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Kenapa ya akhi, Anda melakukan sholat qobliyah fajar sebanyak 4 rakaat? Nabi SAW mencontohkan 2 rakaat. Kata orang tadi, wahai imam, apakah kiranya Allah akan mengazabku karena aku beramal soleh, karena aku beribadah pada Allah, bahkan karena aku menambah ibadahku? Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, la, tidak. Allah tidak mengazabmu karena engkau beribadah kepadanya. Allah mengazabmu karena engkau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jadi, al-ibrah fi mutaba'ati Rasulullah SAW. Poinnya adalah pada sejauh mana kita mencontoh Rasulullah SAW. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.